Mitra Bisnis, Kontan menulis kasus investasi bodong Golden Traders Indonesia Syariah dengan kerugian nasabah mencapai 1 triliun rupiah mengindikasikan adanya keterlibatan dua petinggi MUI yang diminta oleh kuasa hukum nasabah untuk ditetapkan menjadi tersangka. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Profesor IPMI International Business School, Roy Sembel. Pak Roy, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Pertama, masalahnya adalah Indonesia sekarang kelas menengahnya lagi booming, itu jadi sasaran empuk atau jadi target yang menarik bagi para penipu. Kenapa? Karena mereka kelas menengah ini pintar menghasilkan uang, tapi rupanya belum bisa mengelola uangnya dengan baik. Ya, nah, itu dia yang jadi permasalahan. Jadi tentu perlu ada peningkatan kecerdasan finansial untuk kalangan menengah. Nah, itu harusnya dimulai dari sejak dini. Misalnya pendidikan di sekolah formalnya, yang penting adalah memasukkan life skills atau keterampilan kehidupan, yaitu tentang perencanaan keuangan. Jadi ada financials-nya. Artinya kecerdasan finansialnya itu harus ditingkatkan. Nah, dalam kecerdasan finansial itu di dalamnya juga ada tentang membedakan tawaran-tawaran yang too good to be true, yang secara logika atau rasional yang sederhana aja rasanya itu udah nggak mungkin lah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya juga pada level penegakan hukumnya juga perlu juga. Mulai dari pencegahannya, artinya kalau ada tanda-tanda bahwa ini sesuatu yang mulai muncul, harus ada proaktif dari kalangan penegak hukumnya. Kan ada satgas waspadanya tuh ya, segera bertindak sebelum masalahnya menjadi membesar. Nah, kalau misalnya sudah kejadian, ya tentu ada penegakan hukumannya benar-benar harus dijalankan dengan baik, ya, efek jeranya lah seperti itu. Dan juga tentu sebagai database-nya perlu dibuat yang benar-benar jadi ada daftar hitamnya ya, orang-orang atau pelaku-pelaku yang biasa melakukan ini, karena orangnya sebenarnya seringnya itu juga tuh ya, bukan cuma dari Indonesia, tapi ada sebagian dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Rusia dan lain-lain. Nah, itu yang harus segera diwaspadai itu. Nah, kemudian juga berikutnya para petinggi masyarakat tuh harus hati-hati, karena mereka namanya sering dimanfaatkan ya, padahal mereka sebenarnya innocent, artinya mereka itu cuma ngelihatnya dari sisi kayaknya bagus nih ya, ditawarkan begitu ada manfaatnya, tapi mereka lupa bahwa di balik tawaran itu bisa aja ada risiko yang besar yang tidak dipresentasikan dengan baik. Mereka melakukan endorsement atau memberikan dukungan personalnya, padahal dibalik itu semuanya mereka dimanfaatkan sebenarnya ya. Tokohan mereka dimanfaatkan sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam masanya itu ya. Jadi harus hati-hati juga nih para tokohnya, jangan sampai terlena dimanfaatkan untuk menjadi endorser dari produk-produk yang ujungnya bodong gitu. Jadi intinya adalah kalau it is too good to be true untuk tawaran yang investasi kepada publik, itu never true, jadi nggak pernah atau yang benar-benar. Dan juga perlu dicek yang secara formal izin-izinnya ya. Nah, kalau misalnya izin untuk mengumpulkan dana dari masyarakat luas, sudah pasti kan di bawah OJK kalau yang umum, atau di bawah Bapepti kalau yang berhubungan dengan produk-produk komoditas. Jadi seperti itu tuh harus benar-benar dicek izinnya, baik perusahaannya maupun produknya maupun orang-orang yang menawarkannya. Karena kan harus ada kewajiban sertifikasi ya, orang-orang yang menawarkan produk-produk investasi. Jadi dari situ, itu adalah sebagai jaga-jaganya, supaya jangan sampai hal-hal yang seperti ini bisa terulang atau menjalar luas. Nah, dari segi orang-orang yang ditawarkan, ya sekali lagi harus ada kehati-hatian, karena kecerdasan finansialnya itu, harus cek dan rechecknya tentang halnya itu tadi. Misalnya izin formal perusahaannya, izin produknya, izin orang yang menawarkannya, itu cek dan rechecknya. Dan juga secara logiknya itu harus dicek, jadi too good to be true atau enggak. Kalau too good to be true atau terlalu indah untuk menjadi kenyataan, ya biasanya memang terlalu indah, jadi enggak pernah jadi kenyataan. Sebenarnya kebanyakan orang kan begitu diiming-imingin dengan yang bagus-bagusnya, langsung matanya melotot, langsung diterjang tanpa sempat memikirkan risikonya apa. Jadi harus ditanya risikonya. Kalau itu bilang nggak ada ini risiko, nah itu bohong gitu. Semua produk investasi pasti ada risikonya. Kalau ada yang bilang tidak ada risikonya, itu udah salah besar. Itu dari segi pemasarnya juga, dari sisi indikasi kebohongannya pasti ada di situ. Nah, yang seperti itu yang basic-basic, yang paling dasar harus dipahami tentang investasi bodong gitu. Demikian Profesor IPMI International Business School, Roy Sembel. Saya Wendy Lim.